Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan yang terpenting adalah nikmat diberi kesempatan untuk berbekal, diberi kesempatan untuk beriman dan berusaha menambah iman, diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana jaga syahadatain kita, hanya beribadah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, di kesempatan hari Ahad ini kita akan buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi-materi kita. Karena sesi ini penting dan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas yang cukup panjang, yang isi hadis tersebut adalah tanya jawab antara malaikat Jibril dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sesi itu kita dapat banyak sekali ilmu, hadirin. Kita dapat ilmu tentang rukun Islam, kita dapat ilmu tentang rukun iman, dan kita dapat ilmu tentang ihsan dan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, salah satu metode menuntut ilmu atau metode belajar dan mengajar adalah tanya-jawab. Tanya-jawab. Oleh karena itu, metode ini sangat penting gitu loh. Apalagi ini akan menghidupkan komunikasi dua arah. Tapi juga sangat rentan jika tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta taufik dan hidayahnya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah baru besok kita akan masuk ke ayat ketiga surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bisa berkaitan dengan bab ini atau berkaitan dengan bab-bab sebelumnya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim serta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, surat favorit saya itu surat Al-Asr. Tetapi saat ini saya trauma untuk melakukan perintah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya memiliki dua saudara perempuan dan ibu yang statusnya janda. Mohon maaf, tidak maksud mengumbar aib, akan tetapi yang sering melakukan perbuatan mendekati zina terang-terangan bertahun-tahun, Ustaz. Saya nasihati, saya doakan, saya sarankan segera menikah. Saya berusaha masuk dalam kondisi yang tepat. Namun puncaknya adalah beberapa hari yang lalu. Saya sangat kecewa. Ustaz, saya marah. Saya malu sebenarnya. Saya sadar setiap orang punya aib dan dosa. Tetapi alangkah lebih baik kita tutupi, terutama keluarga saya dari kecil sekolah agama. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya lebih baik diam dan mendoakan saja, karena saudara saya dan ibu saya menjauh, bahkan malas berbicara dengan saya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, kembali aja ke surat favorit penanya, semoga Allah muliakan. Surat favoritnya kan Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Ayatnya kan sampai akhir kita baca, bukan hanya wa tawasaw bilhaq, tapi juga wa tawasaw bisabar, saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi dalam dunia nasihat menasihati itu harus sabar, hadirin. Dan saya sepakat ngomong tuh gampang, bicara itu mudah, harus sabar. Dan mempraktekannya susah. Dan yang berbicara detik ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini adalah amanat yang harus disampaikan dan kita harus berjuang bersama-sama, saling support untuk bisa saling menasihati di atas kesabaran. Gak mudah, hadirin sekalian. Tidak mudah. Hadirin Allah muliakan, makanya renungkan bahwa ini tuh memang tidak mudah. Ini pun memang tidak mudah. Dan butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita terpancing oleh syaitan. Hadirin Allah muliakan, mari kita simak riwayat berikut ini yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada kita, kana rajulan fi bani Israel, ada dua orang dari bani Israel, mutawakhiyain, ini mereka saudaraan nih. Nah, ini kayak pertanyaan penanya, ini kan saudara ya, keluarga sendiri. Nah, ini juga nih, saudaraan dari Bani Israel. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Nah, ternyata kakak adik ini atau dua saudara ini tuh sangat kontras, hadirin, antara timur dan barat, utara dan selatan. Yang satu hobinya berdosa, maksiat, dan yang satu semangat banget dalam ibadah. Semangat banget dalam ibadah. Fakana la yazalu mujtahidu yaral akhar ala dhanbi. Dan mereka kan saudaraan ya, hadirin ya. Yang namanya saudara kan saling ngeliat satu dengan yang lain. Sama kayak yang bertanya, aduh aku ngelihat saudaraku sama ibuku atau saudariku sama ibuku kok begini gitu loh. Nah begitu juga yang rajin ibadah itu melihat bahwa saudaranya ini kerjanya berdosa, berdosa, berdosa, berdosa, dan berdosa lagi. Ini kok gak selesai-selesai dosanya. Dan selalu dinasihati oleh yang rajin ibadah, fayaqulu aqsir, tolong berhentilah dalam bermaksiat, tolong berhentilah dalam berdosa. Terus begitu, kalau ngelihat saudaranya bermaksiat, aqsir, berhenti gitu loh. Jangan bermaksiat gitu. Nanti ngelihat bermaksiat lagi, aqsir. Tolong berhenti, nanti saudaranya bermaksiat lagi, aqsir. Berhentilah saudaraku. Saudaranya tetap maksiat, hadirin. Sampai jemaah sekalian, di suatu waktu fawajadahu yawman ala dhanbin, suatu hari kembali yang rajin ibadah ini memergoki saudaranya bermaksiat. Udah gak tahu berapa banyak dipergoki, ya begitu terus. Lalu saudaranya yang rajin ibadah mengatakan aqsir, berhentilah bermaksiat. Dijawab jamaah sama yang pendosa ini, khallini wa rabbi abu'itha alaiya raqiba, biarkan aku dengan Rabbku, apakah engkau diutus oleh Allah untuk mengawasi aku? Ini udah jadi raqib atid nih gitu, misalnya kalau bisa kita jadi malaikat yang kerjanya ngawasin mencatat perbuatan dosa. Kenapa sih ribet amat? Urus aja diri sendiri, tinggalkan aku dengan Rabbku. Nah ini hadir, kalau di pertanyaan tadi kan, tadi katanya saudarinya sama ibunya mulai gak nyaman dan menjauh ya. Tapi kalau di hadis ini udah diskakmat itu hadirin. Gitu. Bukan bete atau menjauh lagi. Ini dijawab, dibantah. Khallini wa rabbi. Khallini wa rabbi. Tinggalkan aku dengan Rabbku. Ini kan urusan saya, itu kan. Ini kan privacy saya. Kenapa sih ribut banget? Kenapa sih masuk-masuk ke kehidupan orang, privacy orang? Abu ikta alaiya raqiba. Engkau tuh dijadikan, diutus oleh Allah untuk jadi pengawasku ya. Udah jadi raqib atid nih. Hadirin Allah muliakan. Gimana kira-kira kalau kita jadi yang rajin ibadah? Digituin tuh. Bukannya dapat jazakumullah khairan atas nasihatnya, terima kasih banyak udah diingatkan, saya beruntung punya saudara yang selalu mengingatkan saya, aku tuh beruntung banget punya adik seperti kamu yang senantiasa mengingatkan kakaknya. Gak dapat begitu. Dijawab khallini wa rabbi, tinggalkan aku dengan Rabbku, abu'ita alaiya raqiba. Coba kalau antum jujur, responnya apa kalau diginiin sama saudara? Gimana? Mas, diapain mas enaknya nih mas? Kamu udah jadi malaikat sekarang ngawasin aku gitu. Hadirin yang Allah muliakan. Yang rajin ibadah ini kepancing jamaah. Marah dia. Faqal, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak memaafkan kamu. Aw la yudkhilukallahu aljannah. Allah enggak masukkan kamu ke surga. Begitu. Marah dan maksiat terus, kesal, dijawab, dibantah. La yaghfirullahu lak. Allah enggak maafkan. Allah enggak ampuni kamu. Allah enggak masukkan kamu ke surga. Faqabada arwahahuma. Akhirnya long story short itu singkat cerita dua-duanya meninggal dunia hadirin. Allah cabut nyawanya. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin. Dan mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang beribadah meninggal, yang rajin ibadah meninggal, yang maksiat udah maksiat, ngebantah pula, ngejawab pula, meninggal. Nanti mereka dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira nih, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa? Mari kita simak. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada yang rajin ibadah. Akunta bi'alima? Akunta 'ala ma fi yadi qadira? Allah berfirman, akunta bi'alima? Emangnya engkau tahu apa yang akan aku perbuat? Kau bisa mengatakan Allah enggak akan ampuni saudaramu? Namanya tahu. Apakah kamu mampu untuk menentukan sikap Allah Subhanahu wa taala? Alama fi yadi. Apakah engkau mampu menentukan apa yang ada di tanganku? Merubah apa yang ada di tanganku. Jadi maksud Allah, siapa yang bilang aku enggak ampunin dia? Siapa yang mengatakan aku pastikan saudaramu masuk neraka? Waqala lil mudhnib. Lalu Allah berfirman kepada pendosa, idhaf fadkhulil jannah bi rahmati. Allahu akbar. Lalu Allah mengatakan kepada yang berdosa, yang kerjanya dosa terus, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Allahu Akbar. Masuk ke surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan Allah berkata kepada yang rajin ibadah, idhabu bihi ila nar. Jadi Allah perintahkan malaikat-malaikatnya, coba bawa dia ke api neraka. Masya Allah, masuk neraka. Apa kata Abu Hurairah? Walladhi nafsi biyadih latakallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Demi diriku yang ada dalam genggamannya, demi Allah, itu yang rajin ibadah, dia ucapkan kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itu bahaya hadirin. Apa hak kita mengatakan demikian? Jadi hati-hati dengan talbis iblis. Ketika kita hari ini dikasih kemudahan untuk ibadah, lalu keluarga kita belum dikasih kemudahan untuk ibadah. Seperti hadis ini, syaitan akan memprovokasi kita untuk bosan, untuk jenuh, untuk kesel, untuk sebel, untuk marah. Kalau marah karena maksiat gak apa-apa, tapi marah melampaui batas, lalu udah sih terserah deh gitu. Dia kayaknya gak diampuni oleh Allah, dia kayak masuk neraka. Terus kita mulai merendahkan. Jangan-jangan kita nanti yang kena. Ini hadis ini pelajaran besar loh hadis. Yang maksiat dimasukkan ke surga karena rahmat Allah, lalu yang rajin ibadah dimasukkan ke neraka karena gak jaga lisan dan gak menjaga perasaannya. dan berani bicara tentang Allah. Ini menunjukkan masalah iman, masalah nama-nama dan sifat Allah adalah masalah yang sangat prinsipal. Itu bisa menghancurkan amal-amal dan ibadah-ibadah zahir yang selama ini mereka dia lakukan. Makanya pentingnya iman, keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, keyakinan Allah Maha Penyayang, itu harus besar hadirin. Apalagi kita yang pendosa begini gitu loh. Kita harus perkuat sisi itu. Di samping kita enggak meremehkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi kesimpulannya, tetap mendoakan keluarga kita, lalu tetap menasehati dengan baik-baik. Apalagi ini ada ibu, jangan marah-marah, jangan emosi-emosi. Mendekati zina itu dosa, tapi bersuara tinggi di hadapan ibu juga dosa. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ingin menghindarkan keluarga kita dari dosa, jatuh ke dosa yang lain. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, jadi tolong tetap semangat, dan itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabar, saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Dan ingatlah bahwa para nabi itu bertahun-tahun menasihati umat, bertahun-tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Jadi harus sabar. Ada seorang ibu itu menasihati anaknya 30-31 tahun, dan anaknya gak berubah-berubah, gak pernah. Tapi ini ibu terus kasih nasihat buat anaknya, dan ternyata Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan ibu tersebut. Anaknya akhirnya tersadar. Tapi kita ada yang tahu kapan? Setelah ibunya meninggal, rahimahullah, anaknya sadar. Tapi setelah ibunya meninggal, tapi ketika anaknya ditanya, apa sih faktor yang membuat kamu berubah? Kata beliau, yang pertama hidayah, lalu yang kedua nasihat ibu saya 30-an tahun tersebut. Yang begitu beliau wafat rahimahullah, itu kayak setiap hari itu mengetuk hati saya. Saya ingat terus nasihat ibu saya. Padahal ketika beliau hidup, saya anggap itu angin lalu. Ketika beliau hidup tuh saya anggap itu tuh ribet banget sih. Kalau bahasa Jawa, kok ribet banget mak gua nih gitu. Tapi begitu wafat, terus, dan pernah meramaikan. Terus aja, terus. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim dalam lindungan Allah. Ustaz izin bertanya, apa obat dari futur Ustaz? Tak kalah pas bulan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kemarin saya bersemangat sekali beribadah, tak kalah selesai berasa futur. Pertanyaan, bagaimana caranya kita tetap semangat dalam beribadah walaupun bukan hari-hari terbaik? Sekian Ustaz, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kita, kalau Allah mudahkan ya, kita buat sesi khusus hari ini, insya Allah nanti siang, tentang apa yang harus dilakukan setelah 10 hari pertama dan Idul Adha. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah kasih taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, ini yang mau saya tanyakan Ustaz, tadi pesan sebelumnya kurang sempurna susunan kalimatnya. Ini pertanyaan saya Ustaz. Ya silakan. 3 kali loh mengatakan saya mau bertanya. Langsung makasih. Tanya aja. Ustaz, ketika mandi wajib junub tanpa didahului berwudu, langsung mensiram kepala ketika mandi. Kan waktu mandi prosesnya kita menyentuh, menggosok-gosok bagian seluruh tubuh. Kalau waktu mandi ini kita menyentuh kemaluan dengan menggosok-gosokkan kemaluan dengan sabun, apakah mandi wajibnya sah Ustaz? Karena di dalam proses mandi saya menggosok-gosok menyentuh kemaluan dalam rangka untuk membersihkan diri dari noda dan kotoran. Terus ketika kita menyentuh kemaluan, menggosok-gosok dengan sabun, dengan sabun waktu mandi wajib, apakah mesti wudhu ulang setelah mandi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan masalah fikih ya. Singkat cerita ya, karena kita gak masukin secara dalam, mandi wajib itu atau mandi junub atau mandi janabah ya, itu prosesnya ada 2 jenis. Yang pertama, mandi yang sempurna sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini kan. Yang pertama, bersihkan kemaluan dulu. Jadi bersihkan kemaluan itu di awal, lalu berwudu, lalu kepala, lalu seluruh tubuh mulai dari kanan dan kiri, lalu selesai gitu. Udah. Adapun yang kedua itu istilahnya mandi mujizi. Mandi mujizi itu mandi yang penting sah. Jadi standar paling minimum, yang penting sah. Gimana caranya? Caranya yang penting seluruh anggota tubuh basah dengan niat mandi. Gitulah. Yang penting semua bagian tubuh itu basah. Maka sah mandinya. Dan ini perlu kita ketahui, Ustadz, kalau bisa sempurna kenapa harus pilih yang penting sah saja? Setuju, tapi kadang-kadang kondisi menuntut kita karena waktu terbatas gitu lah. Waktu terbatas. Contoh misalnya, ada seseorang yang dalam kondisi janabah, dalam kondisi hadas besar, terus dia kesiangan hadirin, bangunnya jam berapa kalau antum kesiangan? Waktu syuruk jam berapa hari ini? 6.01 waktu syuruk hari ini. Nah misalnya hari ini dia bangun jam 5.50, misalnya jam 5.50 masih masuk waktu subuh, tapi udah mepet banget, tinggal 11 menit lagi sebelum syuruk. Nah dalam kondisi hadas besar janabah, gimana solusinya nih gitu loh. Kalau dia mandi janabah secara sempurna, kemungkinan besar dia nggak dapat waktu subuh. Gitu loh. Akhirnya dia ingat kajian tentang mandi mujizi. Gitu loh. Oh, ada mandi mujizi. Ya udah langsung aja. Di rumahnya ada empang gitu. Aku tuh nggak ada empang, ada sumur. Nah, masuk aja, blub, naik lagi. Atau ada kolam berenang gitu, masuk, naik, gitu. Semua basah, niat mandi, naik. Berapa detik doang itu? Langsung handukan, sholat. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu pentingnya kita tahu dua mandi tersebut. Jadi kita bisa dalam beberapa kondisi kita bisa mandi mujizi. Yang penting semua basah itu aja. Semua anggota tubuh basah dan dengan niat maka mandinya sah. Itu secara singkat dalam ilmu fikih. Nah, adapun kalau kita lihat konteksnya kan ini mandi mujizi ya. Nah, konteksnya kalau kita menyentuh kemaluan dalam proses, maka mandinya sah, gitu, mandinya sah. Tinggal pertanyaannya, apakah kita butuh wudhu lagi atau enggak, gitu loh. Kalau kita menyentuh kemaluan, dan ini tergantung apa yang dirojihkan oleh seseorang, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak, dan terjadi khilaf para ulama karena ada beberapa riwayat yang terkesan berbeda. Dan walau telah misal dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan para ulama bahwa jika tanpa syahwat maka tidak membatalkan. Tapi kalau jika syahwat, ya membatalkan. Tapi kalau jika tanpa syahwat, maka kata Nabi, itu hanya bagian dari tubuh kalian. Dan itu hanya salah satu bagian tubuh dari kalian. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, nama saya Nunung dari Serang, Banten. Ahlan wa sahlan. Ana mau bertanya, kenapa ya akhir-akhir ini ana merasa semua ibadah yang ana kerjakan terasa hambar dan rasanya tidak ada lagi kenikmatan dalam beribadah. Apa ini salah satu ciri dicabutnya hidayah dari diri kita? Ya, terima kasih pertanyaannya. Dan jangan lupa saling mendoakan jamaah. Al-ilmu rahimun baina ahli, ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Terasa hambar dan tidak ada kenikmatan. Semoga ini bukan tanda dicabutnya hidayah. Karena kalau dicabutnya hidayah, penanya gak akan bertanya. Bahkan cenderung membela kondisinya, bahkan mencari justifikasi. Enggak kok, aku baik-baik aja. Nah, itu kemungkinan tuh hidayah bisa dicabut. Tapi kalau pertanyaan ini sampai diangkat, ini menunjukkan bahwa masih ada rasa gitu loh. Imannya masih berperan. Hidayahnya masih memberikan warning. Ini kan warning gitu loh. Sebagaimana tubuh kan suka kasih warning. Saat ngantuk itu kan warning, kita harus istirahat. Kan gitu ya. Lagi olahraga terus jantung berdetup agak cepat, itu warning untuk cooling down. Nah, ini juga warning nih, gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Istighfar dan tobat kepada Allah. Istighfar dan tobat kepada Allah. Terus yang kedua, hadirin, banyak doa sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu yang berikutnya, resapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan resapi kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang coba terus kita ini kan, kita ini dikasih banyak hal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, lakukan sekhusyuk mungkin dan hilangkan faktor-faktor yang buat kita kurang khusyuk gitu loh. Lalu tadabburi makna dari bacaan yang kita baca. Kalau kita baca Quran sejenak, mungkin kita buka terjemahan, kita renungkan. Itu hal yang penting hadirin, penting sekali. Lalu yang berikutnya, berkomunikasilah dengan orang-orang yang soleh atau yang kita anggap soleh. Tentu saja kita gak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah, khususnya yang kesolehannya di atas kita, kita rasa. Komunikasi, bicara, minta nasihat, itu tuh nguatin hadirin. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim Imam Nawawi dan umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apabila kita meminta ampunan kepada Allah, apa kita harus tetap yakin kalau doa itu dikabulkan dengan tiga cara, atau kita harus yakin bahwa Allah akan datangkan ampunannya untuk kita di dunia dan di akhirat? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Ya dua-duanya jemaah. Dua-duanya. Yang pertama kan Nabi mengatakan Allah akan kabulkan dengan satu dari tiga cara. An yu'ajjila lahu fil dunya, disegerakan dikasih di dunia. Aw yadakhiru lahu fil akhirah, atau Allah simpan nanti di akhirat. Aw yasrif anhu minas su'i mithlah, atau Allah ganti, Allah palingkan bala, musibah atau bencana yang senilai dengan doa kita tersebut. Terus di sisi lain kan Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan salah satu perbuatan baik yang paling baik adalah berdoa kepada Allah. Kita semua sepakat, tanya semua orang, doa itu perbuatan baik gak sih? Ya baiklah, berarti menggugurkan dosa. Jadi dua keyakinan yang harus kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Afan Ustadz, anak mau bertanya, anak memiliki kakak wanita yang kehidupannya sudah jauh dari Islam dan saat ini tinggal di negeri kafir. Saya selalu bingung menasihati karena sifatnya yang keras. Dalam beberapa bulan lagi kakak anak akan menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Bagaimana anak harus bersikap Ustaz? Bagaimana jika anak menasihati namun kakak anak tetap pada pilihan tersebut? Apakah anak berdosa ketika menghadiri acara pernikahan kakak anak tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama hadirin sekalian, tetap sayangi kakak kita. Tetap sayangi kakak kita. Yang kedua, jadikan sayang kita dengan kakak kita itu sebagai semangat memberikan yang terbaik buat beliau. Memberikan yang terbaik buat beliau. Yang berikutnya, coba bicara baik-baik dengan suasana kasih sayang. Jangan bicara atmosfernya itu atau narasinya itu kita tuh marah sama di beliau, gak suka, kesel, dan akhirnya nanti gak efektif. Coba bicara dari hati ke hati. Apalagi ini kan kakak perempuan ya. Kakak perempuan. Dan kita tahu Nabi mengajarkan kita bagaimana menghadapi perempuan. Kalau dikerasin, kata Nabi SAW, patah. Tapi kalau nggak dinasihati, bengkok terus gitu loh. Jadi coba bicara baik-baik. Dan Nabi kan istausu bin nisa'i khaira. Nabi suruh kita berbuat baik sama wanita, sama istri. Jadi coba bicara baik-baik. Benar-benar pesannya itu bahwa kita sebagai adik sayang sama beliau. Itu pesan itu harus sampai. Terlepas beliau terima atau enggak, itu nanti lagi. Tapi pesannya harus clear bahwa kita sayang sama beliau. Dan itu harus terekspresikan. Jangan marah-marah, saya tuh sayang sama kakak. Ya orang tuh gak percaya. Sayang kok ngamuk begini. Kita coba bicara. Apalagi kalau yang bertanya ini perempuan juga ya. Ya udah, mainkan air mata lah. Wanita ketemu wanita tuh. Bukan air mata drama, bukan, tapi air mata sayang. Lalu sampaikan bahwa langsung bawakan firman Allah sajalah. Coba kasih Al-Baqarah 221. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan kalian tidak boleh menikahkan wanita kalian dengan laki-laki yang non muslim yang syirik gitu, enggak boleh. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Lalu Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan hamba sahaya yang mukmin, yang beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, enggak beriman. Walaupun laki-laki itu mengagumkan kalian, walaupun sifatnya, fisiknya, gesturnya, cara bicaranya itu mengagumkan, mengagumkan. Tapi yang menciptakan kita mengatakan bahwa hamba sahaya yang beriman itu lebih baik. Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka mengajak kepada neraka, kata Allah. Jadi ketika bicara dengan kakak kita, jangan ini antara pandangan adik dan pandangan kakak, jangan. Tapi arahkan bahwa ini Rob kita loh yang bilang demikian, yang menentukan kebahagiaan kakak di dunia maupun di akhirat, yang menentukan kebahagiaan kakak di masa depan dan masa ini. Tolong dipertimbangkan dan tolong dituruti kalau kita ingin bahagia. Dan sampaikan bahwa ulama sepakat tentang hal ini. Gak ada ulama yang berbeda. Gak ada ulama yang berbeda. Dan ada nama-nama besar yang menukilkan telah terjadi ijma, konsensus. Dan kalau ijma gak mungkin salah, hadirin. Karena Nabi mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, ulama umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan atau kebatilan atau kesesatan. Dan diantara menukilkan ijma' bahwa ini tidak boleh adalah Imam Syafi'i, ulama kebanggaan kita Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Qudamah, Al-Imam Al-Qurtubi, para ulama, banyak para ulama, nama-nama besar. Jadi jangan sampai pesannya bahwa ini pandangan si adik, enggak. Ini ulama yang nyampe. Dan ulama menukilkan konsensus, kesepakatan. Dan kalau ulama sudah sepakat, enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Bahkan Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Ibn Munzir mengatakan bahwa seluruh ulama telah sepakat, sepakat. Seluruh ulama telah sepakat bahwa akad nikah laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah batil, tidak sah, batil, tidak sah. Jadi gak ada pernikahan. Nah kalau gak ada pernikahan berarti kan zina, hadirin. Kenapa ya seumur hidup kita mau berzina? Dan hadirin Allah muliakan, coba ajak juga direnungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Bagaimana kondisi di hari kiamat? Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Bahwa para kekasih itu di hari kiamat akan jadi musuh satu dengan yang lain. Akan jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di dunia terkesan langgeng, maka di akhirat akan jadi musuh. Dan permusuhan yang paling menyakitkan itu permusuhan dengan mantan sahabat. Permusuhan dengan mantan kekasih itu dendamnya dalam, hadirin, kalau permusuhan. Dan Allah yang janjikan itu pada hari kiamat. Al-akhila itu bentuk plural dari khalil. Khalil itu tingkatan hubungan yang paling dalam, itu al-akhila, yang paling dalam. Al-akhila itu lebih tinggi, lebih dalam daripada sahabat dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan kan kita kenal teman, di atas teman kan ada sahabat ya. Ketika itu dia temanku, dengan dia sahabatku, itu kan beda kan. Sahabat lebih dalam. Nah di atas sahabat dalam bahasa Arab itu ada khalil, ada akhila bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Itu akan jadi musuh satu dengan yang lain, kecuali kalau kita bertakwa dan dia bertakwa. Itu poin. Terus yang berikutnya, nasihat kita yang kita sampaikan itu direspon dengan dua kemungkinan, diterima atau gak diterima. Kalau diterima, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Dan kalau gak diterima, maka jangan putuskan hubungan dengan kakak kita. Tapi terus kasih nasihat. Dan tadi belum sempat kita sampaikan, kenapa gak cari opsi win-win lah. Yaitu calonnya masuk Islam. Calonnya masuk Islam. Dan kalau gak diterima juga, sekali lagi, jangan jauhi kakak kita, tapi terus kasih nasihat terus. terus, walaupun itu terjadi pada akhirnya, tapi terus kasih nasihat. Karena kita tahu ya, ada contoh-contoh dulunya mereka melakukan hal ini, tapi setelah berapa tahun Allah kasih hidayah, nyesel senyesel-nyeselnya, takut setakut-takutnya, dan akhirnya mereka berusaha jadi orang baik sekarang, berusaha menjadi wanita soleha, berusaha menjadi wanita yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ulama, dan kita jelaskan tadi kata para ulama itu nggak benar, kita nggak setuju, tapi itu bukan kartu mati, hadirin. Terus perjuangkan kakak kita agar dia dapat hidayah. Dan banyak kok yang dapat hidayah, walaupun butuh waktu. Dan setelah mereka sadar, mereka tahu hidayah, mereka berjuang dengan perjuangan yang masya Allah. Dan banyak dari mereka gak kalah dan lebih baik daripada banyak pihak. Jadi itu poinnya. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan taufik hidayahnya kepada Imam Nawawi, Ustaz, dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkenan memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Anda. Insyaallah Allah ijabah. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan amal saleh namun kita lupa membaca bismillah agar kita tetap mendapatkan keberkahan dari amal tersebut? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak istighfar. Makanya kan ba'da salat disuruh banyak istighfar. Itu untuk menutup celah yang terbuka, yang menganga, menutup kekurangan. Perbanyak istighfar. Dan terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Rahman Rahim senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau, serta merahmati, menjaga, menolong, dan memberikan kesehatan, kecukupan, dan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Guru-guru kami, ahli ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga keluarga dan tim support kajian yang tak nampak di layar. Amin ya Rabbal Alamin. Serta seluruh umat muslim dimanapun berada. Dan semoga Allah lekas angkat wabah ini dari muka bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, terima kasih atas banyak ilmu bermanfaat yang telah Ustaz ajarkan kepada kami. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih atas adab antum, tapi saya rasa saya gak pantas. Dan juga ilmu gak banyak kok. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit saja, jadi tidak banyak. Tapi jazakallah khair atas adabnya dan husnudhannya, walaupun kita tidak pantas. Ustaz, mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Ada kalanya saya merasakan nikmat betah duduk berlama-lama menyimak mengulangi materi tentang Allah dan Rasulnya hingga lupa dan dengan kewajiban urusan kantor, meskipun tetap saya bisa cover, hanya saja tidak on time. Bagaimana menyikapi hal ini ya Ustaz? Apakah ini ada andil tipu daya syaitan? Ya, jawabannya ini emang syaitan selalu berusaha untuk menyerang kita jamaah. Tapi semoga ini proses ya, proses. Karena kalau kita kehilangan hidayah, kita gak mungkin menikmati materi tentang Allah dan Rasulnya. Bisa menikmati dan mengulang-ulang materi tentang Allah dan Rasulnya itu menunjukkan hidayah yang bagus sekali ada dalam diri kita. Cuman gini aja, yang kurang kita cover. Jadi insya Allah bukan jadi korban iblis, tapi masih ada kekurangan. Nah, ingat selalu, karena kalau insya Allah penanya termasuk orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mencintai Allah, ingatlah selalu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu mencintai seseorang apabila dia mengerjakan sebuah amalan, apabila dia mengerjakan sebuah pekerjaan, itu dia itqan. Itqan itu perfect gitu loh. Perfect bukan berarti sempurna, enggak ada manusia sempurna, tapi maksimal, totalitas dengan kualitas yang bagus gitu, high quality, itu itqan. Itu Allah sayang tuh, Allah cinta sama hamba yang seperti itu. Jadi maksimalkan ketika kita ngerjain sesuatu. Maksimalkan ketika kita mengerjakan sesuatu. Kita lanjutkan. Ya Ustaz, yang paling afdol qiyamulail jam berapa? Bagaimana kalau dikerjakan tepat sebelum salat subuh, misalnya bangun jam 4? Ya terima kasih. Yang paling afdol menurut alam di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Jadi itu sepertiga malam terakhir, itu prime time. Jam 4 masuk ke sepertiga malam terakhir insya Allah. Tinggal kalau jam 4 durasinya cukup apa enggak. Jadi kalau pertanyaan jam 4 itu waktu terbaik, ya. Tapi tinggal durasinya terlalu mepet atau enggak. Kalau terlalu mepet, misalnya dibuat setengah 4 gitu loh jemaah. Wallahu ta'ala bisawab. Terkait kajian yang telah lalu, rasanya ketika punya uang lebih ada saja keperluan untuk dipenuhi atau keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika uang pas-pasan, ya biasa-biasa saja. Dan ketika punya dana cadangan, seperti dana ini menuntut untuk digunakan yang kadarnya sesuai jumlah cadangan tersebut. Bagaimana yang sebaiknya terkait dana cadangan, sebagaimana mungkin ada riwayat dari para ulama, mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa iyyakum, atas pertanyaannya. Yang pertama hadirin, kita udah bahas kan di awal-awal ketika hadis Sa'd bin Abi Waqqas ya, bahwa menabung itu diperbolehkan gitu loh, punya dana cadangan itu diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan, nggak ada orang kaya secara dana cash kan, padahal kita tahu dalam sejarah kaya dan miskin di dunia para nabi, para ulama itu hal yang biasa saja. Itu menunjukkan diperbolehkan. Tinggal alokasinya untuk apa gitu loh. Dan tepat sasar dan tepat guna. Dan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti kita niatkan untuk waris keluarga kita sesuai porsi dan proporsional. Adapun ada saja keperluan untuk dipenuhi dan keinginan yang sebenarnya tidak perlu, ya emang itu dunia, gak akan selesai-selesai. Jadi kita harus cut dari sisi itu. Keinginan itu gak ada habisnya, bahkan bertambah terus kan. Makanya katakan Nabi SAW, kalau anak Adam itu punya satu lembah emas, labtagha ilaihi lahu tsaniyah, dia akan cari lembah emas kedua, gak puas. Lembah emas hadirin, kita tahu emas 100 gramnya cuma segini nih. Itu sekarang harganya berapa emas? 80 juta kan, kurang lebih. Segini emas, 100 gram segini. Ini lembah emas. Kalau emas segini berapa? Kira-kira. Mas Hafiz. Emas segini nih. Mungkin 1M kali ya. Iya dong ya. 1M mungkin, atau lebih. Ini 1M. Gitu. Ini satu lembah, gak selesai. Kita pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, semua pengen. Emang sampai kapan? Apalagi hari-hari ini kita lihat di depan mata kita ada orang-orang meninggal dan mereka gak siap dengan perbekalan akhirat. Ada yang meninggal punya mobil 20, ada mobil 30, terus sudah ditinggal gitu aja, udah selesai. Ada yang meninggal punya tanah di sana, tanah sini, belum pernah, gak sempat dia manfaatkan untuk jalan Allah. Dia punya rumah di A, rumah B, rumah C, gak pernah, dia gak sempat manfaatkan di jalan Allah, terus meninggal, terus sudah hilang gitu aja, semua kerja kerasnya selesai. Apa gak takut ditanya di hadapan Allah? Ini hari-hari ini kita dilihat, dikasih lihat real. Oh, betapa semuanya, berapa fananya. Maka mumpung masih ada kesehatan, masih ada kesempatan untuk mengalokasikan, alokasikan di jalan Allah. Saya rasa ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Senang bisa berinteraksi dengan antum semua. Semoga Allah terima sesi ini dan semoga Allah maafkan dan Allah ampuni jika ada kesalahan. Dan apabila ada yang keliru, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, rahimahullah, idza khalafa qali qala rasul fadribu biqali ardal ha'id. Apabila ucapanku bertentangan dengan sabda Nabi, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian, lalu apalagi yang sedang bicara pada sesi ini, jika ada yang keliru buang saja dan ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan terus renungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih ke kita, hadirin. Banyak sekali, banyak sekali. Dan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah dan semoga diberikan taufik untuk bersabar dan diberikan kekuatan untuk tetap optimis dan berjuang. Dan bagi yang wafat atau meninggal diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.